ternyata ini bukan dukhan biasa, membawa pesan adza adzabun alim. Ini adalah azab yang teramat sangat pedih, akibat dari sebuah sebab, akibat dari sebab-sebab. Apa kata manusia? Yaqulu hadza, mereka berkata hadza sahabun markum, ini adalah awan yang tumpang tindih saking tebalnya, Pak. Meteor meninggalkan kesan awan yang sangat tebal tumpang tindih. Perhatikan kaum muslimin, Michel Pen ketika menjelaskan satu meteor ketika masuk ke bumi dengan diameter 2 km, maka kekuatan meteor ini, kekuatan ledakannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir kalau ia menghantam sesuatu. Kekuatannya, Pak, 1 juta bom nuklir. Kalau diameternya cuma 100 meter saja, maka kekuatan ledakannya hanya 100 kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki, Hiroshima. Kalau satu meteor itu hanya garis diameternya 100 meter. Kalau garis diameternya adalah 2 km, kekuatannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. Sementara New Wise, ini adalah produk terbaru dari NASA yang diluncurkan dan mempunyai ketelitian yang lebih tajam, sekarang ini sedang menangkap belasan ribu meteor besarnya ratusan meter sedang meluncur ke arah bumi, belasan ribu sekarang ini kaum muslimin. Ada di antaranya yang besar lebih daripada itu, ada yang tidak terbaca tetapi dia sangat kuat. Ini sekarang sedang menuju ke arah bumi. Ini mengenai kita enggak? Allahu a'lam. Sekali lagi, melihat syarat-syaratnya sudah lengkap dibuat oleh penduduk bumi. Melihat tanda-tandanya dan sebab-sebabnya sudah hampir lengkap dibuat. Tinggal nunggu akibat saja lagi. Fartaqib, maka tunggulah sambil terus awasi. Tapi Allah Maha Adil. Bapak akan terkejut nanti betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan uraian Nabi nanti di halaman 604. Subhanallah, kita bangga dan bahagia dapatkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa Nabi mengatakan sebelum jatuh menghantam bumi, kalian akan melihat semacam tiang dari api di atas langit yang berputar-putar mengelilingi bumi, satu bumi bisa melihat selama 3 hari berturut-turut. Di hadis yang lain Nabi mengatakan selama 7 hari berturut-turut. Nah, Nabi mengatakan kalau kalian sudah melihat itu, persiapkanlah makanan untuk keluarga kalian yang dapat bertahan selama 1 tahun. Jadi ada kesempatan untuk mempersiapkan makanan. Apa makanan terbaik yang disiapkan ketika itu bisa bertahan selama 1 tahun? Nanti pembahasannya, kita lihat di kitab nanti ya. Jadi hadisnya subhanallah, dibigiring kita oleh Rasulullah bagaimana cara menyikapi perkara ini. Taib, kaum muslimin yang kami muliakan. Sekarang, lanjut. Yaghshannas. Dukhan ini yaghshannas, menyebabkan manusia terselimuti. Kalimat ghasha, yaghsha, terbungkus dalam kegelapan yang sempurna, Pak. Kalimatnya sempurna ya. Yaghshannasa. Seluruh manusia yang ada akan terbungkusi oleh dukhan ini. Yaghshannas. Lalu ternyata ini bukan dukhan biasa, membawa pesan adza adzabun alim. Ini adalah azab yang teramat sangat pedih, akibat dari sebuah sebab. Akibat dari sebab-sebab. Hadza adzabun alim. Ustaz, kita kan banyak juga orang-orang soleh, kita kan banyak juga orang-orang yang taat, kena kita Ustaz? Naam, kita semua akan kena. Tetapi ada kabar baik insyaAllah ta'ala. Kabar baiknya, orang yang sebelum kejadian ini dia beriman, dia kuat berzikir, banyak berdoa, amal solehnya sesuai sunnah, dan banyak Allah jadikan mereka kalaupun meninggal syahid. Orang syahid meninggalnya tahu sakitnya gimana? Seperti kena cubit, kata Nabi. Seperti kena cubit, enggak terasa sakitnya. Kena cubit sikit, coba aja cubit, segitulah sakitnya. Sementara kedua matanya dibuat oleh Allah telanjang melihat pemandangan surga yang di sana tempatnya. Seluruh orang beriman sempat kalau dia meninggal dunia karena kejadian ini, insya Allah dia syahid. Jadi jangan khawatir. Sampai-sampai anak saya yang gadis kecil berdoa kepada Allah, "Ya Rob, Ya Rob, jadikan kami sekeluarga besar ya Allah syahid karena meteor." Ya, anak kecil berdoa. Setelah dia tahu, dia minta, "Ya Rob, kami ingin syahid." Karena memang hidup setelah jatuhnya meteor sangat berat, Pak. Kalau boleh memilih, kita minta pada Allah agar kita tidak lagi hidup setelah meteor jatuh. Berat, berat sekali kaum muslimin. Baik, mari kita dengarkan uraian deskripsi imajinatif dari para astronom. Bagaimana jatuhnya satu meteor? Kalau Bapak Ibu ingin mendengarkan urut-urutan akibatnya, tafadhol buka di kitab ini. Zikir akhir zaman, yang enggak bawa kitab, buat halamannya. Dari halaman 278, saya uraikan sekarang. Dari halaman 278. Situ ada nomor 1, kejadian kedua, kejadian ketiga, akibat jatuhnya meteor. Uraian ini ilmiah, karena ini dipaparkan oleh para pakar, para astronom, seperti sekelas Michel Payne. Apa kata beliau? Berikut ini. Meteor yang mempunyai kekuatan ledakan ratusan bahkan sampai ribuan kali lipat bom nuklir, ketika menghantam bumi kita, jika ia jatuh ke laut, maka menimbulkan kekuatan gelombang tsunami sampai 230 meter ketinggiannya, Pak. Tsunami. Maka akan banyak kota-kota di muka bumi ini yang tenggelam. Denmark, Florida, Chicago, New York, Kuala Lumpur, Jakarta, New Zealand, tenggelam. Karena banyak kota-kota besar di muka bumi dibuat di tepi pantai, betul tidak? Tenggelam. Bangladesh akan hilang 70% dari pulau-pulaunya. Belanda akan hilang dari peta bumi dunia. Indonesia akan kehilang 20% pulau-pulaunya. La haula wala quwata illa billah. Terus dijelaskan oleh beliau. Ketika dia menghantam kutub utara atau kutub selatan, maka kutub ini meleleh. Bakalan banyak daratan-daratan muka bumi yang tenggelam. Kalau dia jatuh ke daratan, dan ini yang paling tepat sesuai dengan ayat dan hadis, karena terjadi dukhon. Sesuai dengan hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas dalam kitab Tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir. Hadis ini dari diriwayatkan dengan sanad Ibnu Jarir dan juga dari Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Bahwa kata Abdullah bin Abbas, "Semalaman saya tidak bisa tidur, semalaman saya tidak bisa tidur." "Kenapa, tuan guru?" tanya murid-muridnya. Salah satu murid yang bertanya adalah murid yang pagi tadi subuh saya sebutkan namanya, Abdullah, siapa namanya? Ibnu Abi Mulaika. "Kenapa wahai tuan guru?" "Karena sudah datangnya, sudah meluncurnya meteor di atas langit bumi kita. Maka saya fikir besok pagi akan datang dukhon yang mengetuk setiap pintu rumah kita." Datang dukhon yang mengetuk. Coba lihat, sahabat memahami. Apabila meteor jatuh, maka yang terjadi adalah dukhon. Dan ini tepat menurut Michel Payne, pakar senior dari astronom dunia, mengatakan kalau meteornya jatuh ke daratan bumi kita, bumi langsung melengkung, Pak. Langsung melengkung. Apalagi kalau sempat besar, lengkungannya bukan tanggung-tanggung. Sampai puluhan kilometer, Pak. Melengkung. Kemudian kedalamannya bisa sampai ratusan, bahkan satu kilo lebih. Apa yang terjadi? Tanah-tanah dan kerak-kerak bumi yang ada, ya, dasar-dasar bumi yang ada, menjadi partikel-partikel yang membumbung ke udara dalam keadaan panas. Titik ledakan itu sampai 100-200 kilometer akan terbakar dan menguap menjadi karbon. Lihat kemarin, ledakan yang sudah kita tontonkan kemarin, menguap menjadi karbon. Kalau sempat kita meninggal karena itu, Pak, itu meninggal yang hampir gak kerasa itu. Mudah-mudahan jatuhnya di Jakarta, gitu. Na'udzubillah ya. Tapi kaum muslimin yang kami muliakan, setelah itu udaranya langsung menjadi panas akibat ini. Panas udara ini langsung berbagi rata ke muka bumi. Karena partikel-partikel yang membumbung ke udara dan membentuk asap serta debu yang teramat sangat panas ini, Pak, dengan gelombang kejut dari kekuatan ledakan dengan laju kecepatan 800 km per jam, secara cepat bumi ini terbungkusi oleh partikel-partikel tadi. Bergabunglah partikel-partikel yang panas dan sudah menjadi debu ini, Pak, dengan asap dari meteor yang tadi menembus atmosfer bumi kita, menyatu. Ini menjadi tambah panas. Makanya kata Rasulullah, seluruh orang kafir di muka bumi ini terbakar kulit mereka, melepuh kulit mereka, pecah beberapa pembuluh darah mereka dan mengeluarkan asap dari lubang hidung mereka, dari mulut mereka, dari dubur mereka, bahkan dari lubang telinga mereka mengeluarkan asap. Lihat urut-urutannya di dalam hadis yang saya sebutkan dalam halaman kitab Zikir Akhir Zaman. Demikian juga urut-urutan yang terjadi, urut-urutan yang terjadi akibat jatuhnya meteor, Bapak Ibu yang kami muliakan. Setelah itu, apa yang terjadi selanjutnya? Bumi ini gelap gulita. Bumi ini gelap gulita. Cahaya matahari terhambat oleh tebalnya partikel-partikel debu dan asap yang tadi menyatu. Subhanallah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, berat untuk hidup. Orang kelaparan, sementara apa-apa tidak bisa dilihat, berharap bisa menemukan kulkas, siapa tahu ada makanan di dalam. Ternyata listrik sudah lama terputus. Kenapa terputus? Mendekat saja meteor yang jumlahnya begitu besar, dan meteornya adalah tipe siderit. Siderit ya tulisannya, siderit. Tipe meteor besi, Pak, yang di dalamnya mengandung kekuatan yang dapat menghentikan semua teknologi yang ada di bumi. Kalaupun ada ikan dalam kulkas, ikannya sudah busuk. Ada daging, dagingnya sudah mencair. Ada apa yang disimpan sudah busuk. Maka makanan yang paling awet ketika itu memang kurma, Pak. Kalau Bapak mau tahu apa rahasia kenapa Nabi menyuruh kita mempersiapkan kurma, termasuk batang kurma, yang paling bandel, yang mampu bertahan lama bagaimanapun iklim di luar, dia mampu bertahan, itu kurma. Pantasan Nabi mengatakan kalau besok sudah dekat kiamat, tanam hari ini kurma. Wajar loh kalau Rasulullah memerintahkan demikian, karena kurma termasuk yang mampu bertahan dengan dukhon selama 40 hari 40 malam. Bapak Muhaimin Iqbal, berulang-ulang nama beliau saya sebutkan, ajak konsultasi dengan beliau, beli bibit-bibitnya, dan beliau akan bertanggung jawab dengan timnya sampai berbuah. Satu batang itu cuma 500 ribu, Pak, tetapi satu batang itu dapat menjamin hidupnya satu keluarga besar kita, insyaallah ta'ala. Tayyip, kaum muslimin, kita lanjutkan deskripsi lanjutan daripada para pakar astronom dengan jatuhnya meteor. Akibat ledakan tadi terjadilah gempa yang teramat dahsyat di bumi. Di mana-mana gedung-gedung banyak yang runtuh, jembatan-jembatan banyak yang putus, terjadi kemacetan total di mana-mana. Macet putus di mana-mana, Pak. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Belum lagi dampak teknologi terhenti. Subhanallah, makin lengkap sudah, makin lengkap. Kaum muslimin yang kami muliakan, kondisi ini menyebabkan manusia tidak bisa kemana-mana, dirundung kelaparan gelap gulita. Apa yang harus kita buat? Mesti buat apa? Gelap, oksigen yang segar untuk dihirup hampir-hampir tidak didapat. Orang yang punya bunker di dalam tanah, mungkin dia yang punya solusi. Tapi kita nggak tahu lagi, bunker dalam tanah itu menggunakan teknologi nggak? Hah? Jangan-jangan yang masuk bunker mampus di dalamnya selama-lamanya, karena udah nggak bisa keluar. Semua teknologi termasuk cadangan udara mereka, makan semuanya membusuk dan udara nggak masuk, mampus di dalam, kan? Makanya selamat kita nggak pakai bunker-bunker, Pak. Biar aja orang-orang kafir itu pakai bunker. Bunker kita adalah Allah dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh kita. Begitu Bapak Ibu yang kami muliakan.